teman-teman yang orang menyebutnya preman. Jadi preman itu dia punya kapling-kapling daerah sini, dia ngompas ini, ngompas itu, toko ini, toko itu, dan seterusnya. Saya mencoba mempelajari petanya, dan saya coba bergaul. Pertama, saya cintai mereka, saya junjung mereka, saya manusiakan mereka, dan saya tunjukkan bahwa saya tidak lebih tinggi dari mereka, dan saya tidak lebih tidak berdosa dibanding mereka, sehingga mereka merasa ada. Dan saya kasih tahu kepada mereka bagaimana kalau mencari cara nodong tapi agak halal, saya bilang gitu. Lu gimana, Cak? Ya kamu datang ke pemilik toko itu, kamu jangan minta duit dengan kekerasan. Coba sekarang kamu pelajari peta desa miskin di mana saja. Akhirnya teman-teman mempelajari. Kemudian peta kemiskinan itu dibawa ke pemilik-pemilik toko itu. Terus dia berkata kepada pemilik-pemilik toko besar itu, "Pak, ternyata orang miskin segini banyak jumlahnya. Ini kalau nanti ada negara kacau, ada kerusuhan, mereka ini potensial untuk menjarah tokonya Bapak. Bagaimana kalau mulai sekarang kita bersilaturahmi dengan mereka? Mbok sudah sekarang kasih beras bangsa setengah-setengah ton kayak berapa kayak. Nanti saya antar ke sana, Bapak yang menyerahkan. Saya sediain musik campur sari kayak apa untuk upacara penyerahannya." Dengan cara itu, pemilik-pemilik toko mengeluarkan uang jauh lebih banyak daripada kalau mereka ditodong secara preman. Mereka dengan rela memberikan truknya, dengan rela membeli beras, dengan rela menambahi uang, dan dengan rela ikut mengantarkan. Sesungguhnya peristiwa pindahnya uang dari orang kaya ke orang miskin ini sama. Ada uang yang berpindah dari orang kaya ke orang miskin, dari pemilik toko ke preman dan orang miskin. Tetapi nilainya berbeda. Kalau semula adalah penodongan dan perampokan, yang terjadi berikutnya adalah keikhlasan dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya tidak menganjurkan Anda untuk menjadi preman gitu ya. Terima kasih teman-teman.